إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا disebutkan oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan anwa'ul mahabbah, macam-macam cinta, beliau menyatakan aslul a'mal, kulluha huwal mahabbah. Dasar dari amalan-amalan yang ada semuanya adalah rasa cinta. Fal insan la ya'malu illa lima yuhibbu. Maka seorang insan, dia itu tidaklah bisa mengamalkan sebuah amalan, tidaklah melakukan sebuah amalan melainkan karena mencintainya. Imma lijalbi manfaah, bisa jadi dia melakukan amalan tersebut karena memang amalan yang dia lakukan mendatangkan manfaat. Au tidak imadarrah, atau amalan yang dia lakukan, aktivitas yang dia lakukan adalah untuk menolak madarat, menolak bahaya. Fa idza amila syai'an, maka apabila dia melakukan sesuatu, fali annahu yuhibbuhu, berarti karena dia memang mencintainya. Jadi terkadang kecintaan ini terpuji, terkadang kecintaan tersebut bernilai perkara yang tidak terpuji, tercela. Barakallahu. Namun asal inti dari segala amalan, amalan ketaatan adalah kecintaan. Imma lidzatihi, dan terkadang seseorang itu mengamalkan sesuatu, mengerjakan sesuatu karena senang dengan zatnya. Kata'am, seperti orang senang terhadap makanan. Memilih-milih makanan mana yang dia suka dalam keadaan banyak pilihan. Maka dia memakan yang dia inginkan. Berarti memang mencintai makanan tersebut, terkadang zatnya. Auli ghairihi, atau terkadang bukan karena zatnya, karena memang bisa mendatangkan manfaat supaya sembuh. Auli bai madarrah, atau terkadang supaya hilang penyakitnya seperti berobat. Maka dia minum obat. Senang dengan minum obat. Barakallahu. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Demikian pula sebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau menyatakan aslul tauhid wa ruhuhu ikhlasul mahabbah lillahi wahdah. Pokok dari tauhid seseorang dan hidupnya tauhid seseorang adalah karena ikhlasnya dia ketika mencintai Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi barakallahu, orang yang tidak cinta kepada Allah tidak akan beribadah kepada Allah. Walaupun dia musyrik, yang nanti akan disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-165, bahwasanya ada juga orang yang melakukan kesyirikan namun mereka juga sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata keadaan mereka yang sangat mencintai Allah lam yudakhilhum dzalika fil Islam, tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam, tidak dianggap sebagai muslimin, dikarenakan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala walaupun sangat cinta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Jadi hakikatul ibadah, hakikat dari ibadah, wala yatimmu tauhid, dan tauhid seseorang itu tidak akan sempurna hatta takmulu mahabbatal abdi li rabbi, sampai sempurna kecintaan seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tusbaqu mahabbatuhu jami'al mahab, dan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala lebih didahulukan daripada perkara-perkara yang lain yang dia cintai. Ini adalah keadaan seorang mukmin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi yang namanya seseorang melakukan sesuatu itu karena dia mencintai sesuatu. Terkadang kecintaannya bernilai, kecintaan yang tidak terpuji. Seperti ada orang senang untuk berbohong. Maka karena dia senang dengan amalan bohong, amalan dusta, maka dia melakukan kedustaan. Senang dengan al-kibr, sifat sombong, atau senang dengan riasah kepemimpinan, dan ternyata sangat senang, maka dia akan mengejar. Ini kecintaan yang tercela. Adapun kecintaan yang terpuji barakallahu'alaikum akan disebutkan di sini tentang anwa'ul mahabbah, macam-macam kecintaan, macam-macam cinta itu ada 4. Al-awwal, yang pertama, mahabbatullahi allati hiya aslul iman wat tauhid. Yang pertama adalah kecintaan kepada Allah. Jadi macam-macam cinta itu ada empat. Yang pertama adalah cinta kepada Allah. Kecintaan seseorang kepada Allah. Yang ini merupakan inti dari keimanan dan tauhid. Seorang tidak akan dikatakan beriman sampai dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan dikatakan sebagai muwahhid, orang yang bertauhid, sampai dia memurnikan kecintaan hanya kepada Allah. Oleh karena itu, kalau dia ternyata mencintai Allah tapi juga mencintai selainnya, yakni dia beribadah kepada selain Allah, maka barakallahu'alaikum, berarti dia adalah musyrik dan kecintaannya ini tidak murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Macam yang kedua, al-mahabbatu billah, cinta karena Allah. Cinta di jalan Allah. Wahiyya mahabbatu anbiya'illah wa rusulihi, seperti seseorang mencintai wali-wali Allah, mencintai para nabi Allah, mencintai para rasul-rasul Allah, wa atba'ihim, dan senang ya, serta mencintai pengikut-pengikutnya. Wa mahabbatu ma yuhibbullah, dan juga mencintai apa amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah jenis yang kedua. Kalau yang pertama adalah cinta kepada Allah. Yang kedua adalah cinta karena Allah. Yakni mencintai perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul, para pengikut nabi dan rasul, mereka dicintai oleh Allah, maka kita wajib mencintai mereka. Tanpa memandang barakallahu'alaikum apa pekerjaannya dan keadaan dia. Kalau dia muslim, dia adalah ahlu sunnah wal jamaah, maka wajib untuk dicintai. Asalif, macam yang ketiga adalah mahabbatun ma'allah, wa hiya mahabbatul musyrikin li alihatihim wa andadihim. Yang ketiga adalah mencintai Allah namun juga mencintai selain Allah. Dan ini adalah kecintaan orang-orang musyrik kepada sesembahan mereka dan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, macam yang keempat adalah al-mahabbah at-tabi'iyah, kecintaan yang sifatnya adalah tabiat. Kecintaan yang sifatnya adalah tabiat. Maka barakafikum, ini hukum asalnya boleh-boleh saja. Maka hamba tersebut tidak dicela apabila pada kecintaan yang sewajarnya. Misalkan dia mencintai makanan, mencintai minuman tertentu, mencintai istrinya, mencintai anaknya, mencintai pakaian tertentu. Intinya tidak melanggar syariat. Kemudian mencintai perkara-perkara yang bisa membantu dia dalam ketaatan kepada Allah. Misalkan dia lebih nyaman memakai mobil A daripada B. dia mampu membeli, maka dia milih A atau yang lainnya. Dan barakallahu fikum, yang namanya mencintai perkara yang sifatnya tabiat ini bisa menjurus kepada kesyirikan. Kalau ternyata barakallahu fikum menyebabkan sesuatu selain Allah ini menjadikan tandingan dalam hal kecintaan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu ada yang namanya istilah isyik. Ya, isyik. Ain, shin, qaf. Iskun. Ain, shin, titik tiga, sama qaf. Itu artinya adalah cinta buta. Atau mabuk cinta. Dan penyakit ini menimpa orang-orang yang hatinya kosong dari kecintaan kepada Allah. Kalau ada seseorang yang hatinya kosong dari mencintai Allah, maka dia akan terkena virus ini, isyik, mabuk cinta, ya, atau cinta buta. Maka barakallahu'alaikum, walaupun dia adalah istrinya sendiri, akhirnya ketika bertabrakan antara perintah Allah dengan kemauan istrinya, dia lebih mementingkan kemauan istrinya. Hati-hati, bisa terjatuh dalam kesyirikan. Apalagi yang menimpa kebanyakan anak muda. Cinta ditolak, dukun bertindak. Dia menerjang semua perkara-perkara yang haram demi mendapatkan yang dia inginkan. Hatinya sudah kosong dari kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Maka berfikun, ini yang namanya isyik, merupakan syirik. Maka obatnya bukan dokter-dokter dunia. Tidak ada herbal yang bisa menyembuhkan penyakit isyik, tidak ada. Dokternya adalah para ulama yang mereka hanya bisa memberikan arahan berupa supaya belajar tauhid, barakatikum, kemudian istighfar, bertaubat, dan memupuk keimanan pada hatinya supaya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini susah. Kalau sudah terkena virus isyik, baik yang bujang maupun sudah menikah, maka barakatikum, ini harus segera dicarikan solusi. Oleh karena itu, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, dalam kitab Tauhid ini, beliau membawakan dalil surat Al-Baqarah ayat 165. Beliau memasukkan surat ini terkait tafsir Tauhid syahadat la ilaha illallah. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya syahadat la ilaha illallah di antara syarat-syaratnya adalah al-mahabbah. Harus cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah namun tidak cinta, barakahikum, berarti dia syindik. Ya, orang yang menyembunyikan kekufuran. Sholat, ya sholat, tapi tidak ada kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia, barakahikum, adalah orang yang musyrik pada batinnya, namun muslim pada zahirnya. Namun barakallahu fikum, sebenarnya dia adalah musyrik kafir. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, beliau menyatakan wa qaulihi ta'ala. Dan di antara tafsir tauhid dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat ke-165. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mencintai Allah. Yang dimaksud adalah kaum musyrikin. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sementara orang-orang yang beriman, mereka itu sangat cinta kepada Allah, yakni ikhlas, murni. Jadi perbandingannya berkafikum, misalkan orang yang beriman cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya 75%, misalkan ini sesuai dengan masing-masing kadar keimanan. 25% sisanya itu dibagi, ada yang keluarganya, ada yang hartanya, ada yang ini dan itu. Sementara orang-orang musyrik, walaupun cinta kepada Allah, ada yang cinta kepada Allah, 50% untuk Allah, 50% yang lainnya untuk selain Allah. Barakallahu fiik. Mereka sangat cinta kepada Allah. Lakin lam yudkhilhum fi dzalika al-islam. Tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam karena kecintaan mereka kepada Allah dengan kepada selain Allah itu sama. Oleh karena itu barakakum, walhamdulillah kita ini masih diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki rasa cinta yang sifatnya al-mahabbah at-tabi'iyah, kecintaan yang tabiat. Seandainya mencintai selain Allah itu dianggap syirik secara totalitas, ya mutlak, berat bagi kita. Bagaimana kita akan mencintai istri kita, anak kita, sebagian harta kita, atau pekerjaan kita? Maka dianggap syirik. Ternyata itu adalah perkara tabiat, selama itu adalah halal untuk dicintai. Namun ingat, perkara yang tabiat tadi bisa menghantarkan seseorang kepada kesyirikan. Kalau sampai berkafikum lebih mendahulukan kecintaan yang tabiat ini daripada mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya. Berkafikum. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wajib bagi kita untuk A, sementara istri kita, keluarga kita, anak kita berpendapat B, kita mendahulukan B, hati-hati. Ada benih-benih kecintaan yang terlarang di situ. Dan keadaan orang-orang kafir, mereka itu terjatuh pada syirkul mahab. Cinta, berkafikum, apa kesyirikan pada bab kecintaan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kalian ternyata lebih mementingkan dunia, lebih senang dunia daripada Allah. Dalam keadaan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal. Kemudian lanjutan firman-Nya, walau yarallazina zalamu id yarawnal azab annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha shadidul azab. Dan seandainya orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang melakukan kesyirikan dalam bab kecintaan, mereka saat di hari kiamat melihat azab, maka mereka akan merasa dan akan yakin bahwasannya ketika itu kekuatan dan kekuasaan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka itu seandainya dihidupkan lagi ke dunia tidak akan mungkin mencintai selain Allah Subhanahu wa taala yang masuk dalam kategori cinta yang mengandung kesyirikan. Wa anna Allah syadidul azab, dan mereka akan melihat dan meyakini bahwasannya Allah memiliki azab yang sangat keras. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada surat Al-Baqarah ayat ke-165 ini disebutkan wa minan nas, dan di antara manusia, yakni sebagian manusia, kelompok manusia, mayattakhidhu min dunillahi andada, yakni mereka menjadikan min dunillah selain Allah, baik itu para nabi. Para nabi itu wajib kita cintai. Tapi kecintaan seseorang kepada para nabi bisa bernilai kesyirikan kalau ternyata melebihi kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia melakukan perkara-perkara yang tidak dimampui oleh para nabi, dan dia meyakini para nabi mampu untuk melakukannya, padahal perkara tersebut hanya Allah yang mampu, maka itu juga mengandung kesyirikan. Jadi berhukum selain Allah yang dicintai oleh seseorang, baik itu orang-orang yang mulia, orang-orang yang tidak memiliki kemuliaan atau benda mati, itu bisa bernilai kesyirikan apabila dijadikan sebagai kecintaan atau tandingan dalam bab al-mahabbah. Andada, mereka mencintai selain Allah Subhanahu wa taala amsalan wa nudara, serupa atau sebagai tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah, mereka orang-orang musyrik mencintai tandingan-tandingan tersebut. Ada yang menafsirkan berapa hukum al-mahabbah. Mahabbah, cinta, maknanya adalah iradatu ma tarahu khairan. Seseorang menginginkan sesuatu yang dia anggap baik, maka itu dianggap definisi cinta. Atau iradatu ma tazannuhu khairan, atau seseorang menyukai sesuatu yang dia anggap baik. Wa raghbatu fihi, dan dia akhirnya mencintainya, menyukainya. Dan orang-orang musyrikin yasubunahum bihi fil mahabbah al-muqtadiyah lidulli lil mahbub wal khudu'i lahu. Mereka walaupun cinta kepada berhala-berhala mereka, mereka juga cinta kepada Allah, yakni mereka menyamakan antara berhala dengan Allah dalam bab kecintaan yang mengharuskan adanya merendah kepada yang dicintai dan tunduk kepada yang dicintai. Orang-orang musyrikin zaman dulu sampai sekarang berpengikum, mereka itu kalau mencintai tandingan-tandingan selain Allah, mereka juga merendah di hadapannya dan tunduk di hadapannya. Mungkin pernah ada yang lihat atau pernah melihat orang yang berziarah pada di makam-makam para wali. Kalau maju menuju makamnya, ada cepat. Kalau kembali, jangan membelakangi, tapi tetap ngadap depan sambil ngesot terkadang. Dan ini yang disebut dengan atadallul wal khudu'. Maka ini merupakan merendahkan diri terhadap yang dicintai. Kalau ini kepada Allah, dengan kita menjalankan perkara-perkara yang diwajibkan dari ibadah-ibadah yang ada, maka kecintaan kita ini mengandung kecintaan yang bernilai ibadah. Tapi kalau diberikan kepada selain Allah, maka mengandung kesyirikan. Ada orang mendekatkan diri kepada jin, pada penghuni kubur, dengan merendah, meminta di hadapannya sambil nangis, menyampaikan seluruh hajatnya. Maka ini merupakan dia mencintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam billah rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian al-makna al-ijmali lil ayah. Makna secara global pada ayat ini. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Dzakarallahu subhanahu wa ta'ala halal musyrikin bi dunya. Wa ma'alahum fil akhirah haitsu ja'alu lillahi amsalan wa nudara'a sawuhum bihi fil mahabbah sawuhum bihi al mahabbah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pada surat Al-Baqarah ayat ke-165 terkait keadaan orang-orang musyrik di dunia. Yakni barakallahu dan terkait dengan nasib orang-orang musyrikin nanti di akhirat. Dari sisi mana? Dari sisi ketika di dunia mereka menjadikan untuk Allah sesuatu yang dianggap sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dianggap sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sebagian mereka kalau ditanya atau diminta, kamu jangan meminta-minta kepada penghuni kubur. Dia menganggap tidak yakin kalau hanya kepada Allah. Karena penghuni kubur juga berpengikum bisa memberikan apa yang dia minta. Maka ini keadaan orang-orang musyrikin Quraisy zaman dulu sampai sekarang. Walaupun di antara mereka ada yang meyakini itu hanya wasilah saja. Karena kami adalah orang-orang yang kotor, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima kecuali melalui orang yang suci. Para nabi, para wali, mereka adalah orang suci. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Qur'an perbuatan mereka adalah perbuatan yang mengandung kesyirikan. Oleh karena itu, barakallahu'alaikum, mereka menganggap selain Allah ini bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak madarat. Akhirnya mereka menjadikan selain Allah ini sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menjadikan keris, pusaka-pusaka yang ada, atau pepohonan yang ada, laut, gunung, batu, jin, untuk dimintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keadaan kaum musyrikin di dunia. Adapun di akhirat, barakallahu fikum, nanti akan disebutkan di sini. Tsumma zakara halal mu'minin al-muwahhidin annahum yuhibbuna Allah hubban yahuqu hubba ashabil andad li andadihim aw yahuqu hubba ashabil andad lillah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan keadaan orang-orang yang beriman ahli tauhid, bahwasanya mereka sangat cinta kepada Allah melebihi kecintaan para penyembah berhala terhadap berhalanya atau melebihi kecintaan penyembah berhala yang cinta kepada Allah. Jadi orang yang mencintai selain Allah dari kalangan kaum musyrikin, mereka itu mencintai selain Allah 50%, mencintai Allah 50%. Akhirnya sama. Sama berpikir. Dan ingat, yang namanya cinta itu amalan hati. Terkadang seseorang dianggap telah berbuat kesyirikan dalam hal kecintaan karena menjadikan istrinya ini sebagai sesuatu yang dicintai menandingi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun istrinya ini tidak diibadahi dari sisi tidak disembah. Dia suaminya tidak sujud kepadanya. Tetapi dari sisi lain. Ya, dari sisi lain. Kecintaan dia kepada istrinya ini sama dengan kecintaan dia kepada Allah atau melebihi kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dimaukan oleh istrinya, walaupun itu adalah yang haram, dalam keadaan dia tahu itu haram, terjang saja. Dia lebih mengedepankan ridho istrinya daripada ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjatuh dalam syirkul mahabbah. Walaupun di atas akad pernikahan yang sah. Berapa hukum ini, hati-hati. Dan kebanyakan kata para ulama, ya, asal landasan atau inti dari kesyirikan yang ada di muka bumi ini adalah al-mahabbah. Berapa hukum. Kalau kita tengok, kesyirikan di muka bumi itu terjadi pada zaman Nabi siapa? Abu Ibrahim. Nabi Nuh. Berupa apa kecintaannya? Nah, mencintai orang soleh namun melebihi batasnya. Karena kecintaan yang syirik. Situ di awal. Barakallahu. Maka oleh karena itu sesuatu yang dijadikan sebagai target kecintaan yang mengandung kesyirikan itu tidak hanya sesuatu berhala, tapi bisa juga istri, anak, pekerjaan, harta, pangkat, kedudukan, dan ini semuanya masuk dalam lingkupan mencintai dunia. Namun barakatuhum, kalau kita mencintai istri kita, keluarga kita, namun tetap taat kepada Allah, maka tidak terjatuh dalam syirkul mahdhah. Waktunya sholat, sholat. Waktunya taklim, taklim. Waktunya bekerja, ketika diminta, punya saja, walaupun riba tidak apa-apa, tapi sedikit. Tidak, lebih mendahulukan cintaan kepada Allah. Maka seperti ini, barakatuhum tidak mengandung kesyirikan. Yakni al-mahabbah at-tabi'iyah, cintaan yang mengandung tabiat, makanya boleh berkata. Oleh karena itu Nabi menyatakan, Allah menjadikan diriku cintaan pada sholat dan wanita yang soleh. Dalam riwayat lain, An-Nisa wa-tib, wanita solehah dan minyak wangi. Perkara yang baik berkata. Lianna hubbal mu'minin lillahi khalis. Kaum mukminin ini sangat cinta kepada Allah karena kecintaan kaum mukminin kepada Allah itu murni. Yang dimaksud murni ini bukan berarti tidak mencintai selain Allah. Istri jangan dicintai, anak jangan dicintai. Bukan begitu maksudnya. Mencintai sesuatu yang boleh itu barakallahu'alaikum, selama tidak melebihi batasnya, tidak mengandung kesyirikan, maka itu tidak mengapa. Yang dimaksud kaum mukminin ini mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan khalisun, dengan murni, adalah dia tetap di atas cintaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, dan menjauhi kesyirikan. Wa hubba ashabil anda dinillahi mustarab. Sementara kecintaan orang-orang yang cinta kepada tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Allah itu sama. Tsumma tawa'ada haula'il musyrikin bihi bi annahum law 'alimu ma yu'ayinuhum yawmal qiyamah wa ma yuhillu bi minal amril fadih wal adabis syadid ala firqihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, peringatan kepada orang-orang musyrikin yang mereka mencintai tandingan-tandingan walaupun juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada mereka seandainya mereka itu tahu apa yang akan mereka saksikan nanti pada hari kiamat, berupa azab yang sangat pedih. Seandainya mereka tahu bahwasannya ketika itu tidak ada daya, kekuatan, kekuasaan kecuali hanya Allah. Tidak ada kekuasaan berhala-berhala ketika itu. Barakallahu'alaikum. Maka mereka ya pasti ingin melepaskan diri mereka sendiri dari urusan yang sangat mengerikan saat itu dan azab yang sangat pedih dikarenakan kesyirikan mereka. Watafarrudillahi subhanahu bil qudrah wal ghulbah duna andabihin. Dan mereka akan mengetahui pada hari kiamat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam hal kekuasaan dan kemampuan yang tidak dimampui, tidak dimiliki oleh sesembahan mereka. Kalau seandainya mereka tahu, lantahu ammahum fihi minad dolal, niscaya mereka akan berhenti dari kesesatan yang mereka lakukan tatkala di dunia. Lakinnahum lam yatasawwaru dzalika wa yu'minu bihi. Akan tetapi mereka itu tidak mau merenungi, tidak mau menghayati firman Allah Subhanahu wa taala, tidak mau memikirkan ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mau beriman dengannya. Oleh karena itu Nabi telah menjelaskan mereka tetap melakukan kesyirikan. Oleh karena itu barakallahu orang-orang musyrikin Quraisy dan juga orang-orang musyrikin sampai zaman sekarang ini, mereka ini dikarenakan kesyirikan yang ada pada mereka telah tertutup akal-akal mereka. Yang tauhid dikatakan syirik, yang syirik dikatakan tauhid. Mencintai para nabi, para wali, kata mereka, padahal barakatikum mengandung kesyirikan ketika itu, dikarenakan kecintaannya tidak tepat. Barakatikum mereka anggap ini adalah tauhid, ini adalah keimanan yang bisa menambah keimanan kami. Maka barakatikum ini adalah perkara-perkara yang membuat mereka tertipu. Padahal para ulama menyebutkan bagaimana cara mencintai kita, bagaimana cara kita mencintai para nabi dan para rasul, juga orang-orang soleh yang sudah meninggal, terutama berkafikum terkait para nabi dan para rasul. Kita beriman bahwasanya mereka adalah para nabi dan para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, tanpa membeda-bedakan di antara mereka. Kemudian kita mengikuti syariat nabi kita, membela agama nabi kita, mempelajari agama nabi kita, kemudian kita juga bersolawat sebanyak mungkin kepada Nabi Isa, solawat Ibrahimiyah. Adapun selain solawat Ibrahimiyah, solawat Nariyah, solawat Bajar, solawat yang lain-lain itu bid'ah. Dan juga diantara bentuk mencintai para nabi dan para rasul serta orang-orang soleh adalah mencintai orang-orang yang mengikuti jejak mereka, baik mereka itu kaya maupun miskin. Kemudian yang selanjutnya, munasabatul ayah lil bab, kesesuaian ayat ini dengan bab tafsir tauhid syahadat la ilaha illallah. Sebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu taala, annaha minan nusus al-mubayyinah li tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, haitsu dallat ala anna man ittakhadha niddan ma'allahi yuhibbu ka mahabbatillahi faqad asyrak. Bahwasanya kesesuaian ayat ini dengan bab ini adalah ayat tersebut merupakan nas yang menjelaskan tafsir tauhid syahadat la ilaha illallah. Dari sisi mana? Dari sisi yang menunjukkan hal itu adalah barang siapa yang menjadikan tandingan bersama Allah, dia beribadah kepada Allah, namun dia juga menjadikan tandingan seperti ibadah doa. Ketika berdoa harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengandung kesyirikan dalam doa adalah pertama, apabila dia murni meminta kepada selain Allah, maka itu doa yang mengandung kekufuran. Atau mengandung kesyirikan adalah dia meminta kepada Allah, namun juga dia kepada selain Allah. Ya Allah, kabulkanlah permintaan saya ini. Ya Wali Fulan, ya Nabi Fulan, padahal sudah meninggal juga, kabulkanlah permintaanku. Atau ya Wali Fulan, sampaikanlah kepada Allah. Ini wasilah, juga mengandung kesyirikan. Mengandung kesyirikan. Jadi ini barakallahu'alaikum bisa meniadakan tauhid. Jadi barang siapa yang menjadikan tandingan bersama Allah, yang dia mencintai Allah, mencintai tandingan, juga mencintai Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Fa'ulima anna ma'na tauhid ayyufarraja rabbu bihadihil mahabbah. Maka diketahui dengan ini tentang makna tauhid, bahwasanya Allah Rabbul Alamin harus diesakan dalam perkara kecintaan. Dalam perkara kecintaan harus diesakan, tidak boleh diduakan. Barakallahu. Allati yastalzimul ikhlas al-ibadah lahu wahdah wadzulla wal-khudu'a lahu wahdah. Yang mana apabila ada orang mengesakan Allah saja dalam hal kecintaan, maka akan menampakkan keikhlasan dalam beribadah hanya kepada Allah saja, dan akan menampakkan, ya, memunculkan dan menghasilkan merendah diri kepada Allah dan tunduk kepada Allah saja. Ini adalah asar buah dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, yang mirip dengan ini juga adalah ar-raja, mengharap kepada selain Allah. Ini juga banyak kebanyakan manusia yang terjatuh dalam kesyirikan pada bab roja, pengharapan. Makanya hati-hati. Di antaranya juga berkomitmen apabila seseorang melamar pekerjaan. Ya, melamar pekerjaan. Sudah waktunya sholat, dia tidak peduli. Yang penting antri, ya, untuk supaya ya di ACC ini mungkin apa yang berkas-berkas yang dia tujukan. Terkadang dia duduk dengan penuh harapan kepada bosnya itu atau orang yang bisa menerima hasil lamaran tersebut dengan penuh ketundukan, harapan. Kadang sampai jalannya itu tunduk-nunduk, senyumnya sangat senyum sekali, merendah. Dan ini terkadang diuji hatinya. Hatinya diuji. Dia menaruh harapan kepada orang yang ada di situ, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berdoa, sudah memberikan lamarannya, biasa saja. Tidak seperti kebanyakan orang awam yang tidak mengerti tauhid. Oh, kamu begini bisa, bisa. Begini bisa, bisa. Kamu kesana ya. Sampai dites sampai begini dan begini, jam segini sampai segini. Dalam keadaan waktunya sholat tidak sholat. Soalnya tesnya jam 11 sampai jam 4. Bukan musafir juga. Tidak peduli dengan sholat. Maka hati-hati, rojak semacam ini bisa berhukum bernilai kesyirikan. Kemudian mayustahwadu minal ayah. Yang terakhir, faedah yang bisa diambil dari ayat ini, yang pertama, anna min makna tauhid wa syahadati alla ilaha illallah ifradullah ta'ala bil mahabbah al muqtadiyati lidzulli wal khudu'. Bahwasanya di antara makna tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam bab kecintaan. Nah, ini maksudnya bagaimana? Kita harus mencintai Allah, yang dengan kecintaan tersebut akan menghasilkan ya ketundukan kepada perintah Allah dan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ditimpa musibah, ditimpa ujian, harapan kita hanya kepada Allah. Ketika kita berdoa, kita merendah di hadapan Allah. Di antara adab-adab dalam berdoa adalah menyebutkan kekurangan-kekurangan kita. Ya Allah, saya ini walaupun sebagai menteri misalnya, namun saya memiliki banyak kekurangan ini dan itu. Sebutkan kekurangan fisiknya, kekurangan amalannya, kekurangan akhlaknya, kejelekan dirinya, ini sebutkan. Maka butuh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara adab. Bagaimana pengemis ya? Sa'walase ya. Saya ini orang yang lemah, gak makan 3 hari 3 malam. Dibohongi ya iya aja kita. Akhirnya kita kadang memberi. Dan di antara bentuk mencintai Allah adalah ketika berdoa disebutkan kelebihan-kelebihan Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Yang kedua, faedah yang bisa diambil dari ayat tersebut, annal musyrikin yuhibbunallaha hubban aziman walam yudkhilhum dzalika fil Islam. bahwasanya orang-orang musyrik zaman dulu sampai sekarang, mereka itu juga mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat. Jadi jangan heran kalau ada orang ketika jatuh, misalkan dia mengucapkan la ilaha illallah, anaknya jatuh mengucapkan la ilaha illallah atau astagfirullah, tapi sering melakukan kesyirikan, kesana kemari melakukan kesyirikan. Mereka cinta kepada Allah, namun lam yudkhilhum dzalika fil Islam, tidak menyebabkan mereka itu masuk ke dalam Islam, yakni dianggap musyrik. Kenapa? Karena dalam bab kecintaan dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Bukti dia mencintai selain Allah, yakni masuk dalam syirkul mahabbah, kecintaan yang mengandung kesyirikan, dia memberikan ibadah juga kepada selain Allah. Ketika berdoa harusnya hanya kepada Allah, dia juga kepada selain Allah. Ketika mengharap, dia harusnya hanya kepada Allah, dia juga kepada selain Allah. Li'annahum asyraku ma'ahu ghairahu fiha, dikarenakan mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala bersama Allah kepada selain Allah dalam bab kecintaan. Oleh karena itu orang-orang munafik, mereka itu tidak ada kecintaan kepada Allah pada hati mereka. Di antara ciri-ciri orang munafik adalah la yadkurunallaha illa qalila, tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Kalau sholat tiba, dia duduk-duduk saja, yarkub, duduk-duduk saja. Sampai kalau matahari sudah mau tenggelam, hilangnya sholat asar atau hilangnya waktu sholat yang lain, dia sholat. Atau dia sholat di luar waktu sholat, ketika sholat barakahikum, seperti ayam atau burung mematuk makanannya cepat tanpa tumakninah, berarti tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Atau dia itu berupaya untuk sholat tepat waktu, tetapi riya sholat itu. Yang namanya riya, tidak ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia mencintai pujian manusia, sanjungan manusia. Barakallahu. Jadi yang namanya syirkul mahabbah itu bisa mengenai orang-orang yang biasa beribadah kepada Allah memang. Yang ketiga, annasyirka zulmun, kesyirikan adalah kezaliman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar, sebagaimana disebutkan dalam surat Luqman. Dan dikatakan kezaliman adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka itu zalim. Di antara bentuk kezaliman kepada Allah yang itu dianggap kesyirikan adalah menempatkan sesuatu yang harusnya untuk Allah berupa ibadah, namun diberikan kepada selain Allah. Maka ini bentuk kezaliman, kesyirikan. Dan syirikan merupakan akbar zulm, kezaliman yang terbesar. Yang terakhir, yang keempat, al-wa'id lil musyrikin yaumal qiyamah, ancaman bagi orang-orang musyrik pada hari kiamat, yakni azab yang sangat pedih, azab yang sangat pedih. Kemudian penyesalan yang tiada tara. Bahkan disebutkan dalam riwayat, penduduk neraka itu menangis darah. Sampai-sampai sekiranya ada bahtera, ada kapal ditaruh, maka bisa berlayar. Keluar darahnya. dari air mata, keringatnya, kemudian berkemium di antara kulit dan dagingnya penuh dengan nanah, dan penghuni neraka dibesarkan tubuhnya. Liyadzuqul adzab, kata Allah Subhanahu wa taala, supaya lebih marem, lebih enak, lebih mantap kalau merasakan adab. Giginya penghuni neraka saja besarnya itu seperti gunung Uhud, itu baru gigi. Lalu kepalanya seberapa, badannya seberapa, barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, inilah kandungan dari surat Al-Baqarah ayat ke-165 yang merupakan tafsir dari tauhid syahadat la ilaha illallah, yakni supaya syahadat la ilaha illallah yang ada pada kita ini tidak tercampuri dengan kesyirikan, kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan berkafikum, sebutkan dalam surat Al-Imran, di antara bukti mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah ittiba as-sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakanlah wahai Nabi kepada manusia, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah bimbinganku, dan ikutilah bimbingan Nabi, sunnah-sunnah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni kalian. Ini diantara buah dari mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka orang-orang munafik, mereka tidak cinta kepada Allah karena tidak mau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan munafik di zaman Nabi, mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafidhakumullah, barakatuh.